وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita semuanya untuk bisa kembali bermajlis di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilmi. InsyaAllah pembahasan yang akan kita angkat adalah penggoda-penggoda keimanan. Kita angkat ini sebagai materi bagi kita karena pentingnya. Dikarenakan setiap orang yang masih hidup itu tidak aman dari adanya penggoda-penggoda yang akan melunturkan iman, akan memudarkan iman, dan bahkan akan menghilangkan iman. Perlu kita tahu kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, penghalang-penghalang iman atau hal-hal yang menggoda iman, yang melunturkan iman, bahkan bisa menghilangkan iman, itu datangnya adalah bukan secara langsung besar. Datangnya sedikit demi sedikit. Di mana hal itu tidak terasa oleh seorang di antara kita. Tiba-tiba dia sesat tanpa dia merasa. Dan itu sangat mengerikan. Disebutkan hal ini dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Badiru bil amali fitanan kakita'il ilmudlima." Segeralah kalian beramal. Segeralah kalian beramal sebelum datang hal-hal yang menghalangnya. Yani fitnah-fitnah yang akan kita sebutkan. Dibahasakan dengan bahasa Nabi, fitnah-fitnah. Badiru bil amali fitanan. Segeralah kalian beramal saleh sebelum datang fitanan. Fitanan yakni jamak dari kalimat fitnah. Fitnah-fitnah. Penggoda-penggoda. Yang bisa menghancurkan iman. Melemahkan iman. Yang menghalangi iman. Akan datang itu. Datangnya penggoda keimanan tersebut adalah seperti datangnya potongan malam. Di mana malam itu datang tidak langsung, sekonyong-konyong, pekat, gelap. Orang akan kaget kalau tiba-tiba jam 1 siang lagi kerja, tiba-tiba tepeteng, maghriban. Orang zuhur, orang asar, pak, maghriban langsung. Sebab tiba-tiba gelap. Kaget wong pak. Dan akan waspada, ini ada apa? Tetapi yang menghancurkan iman itu datang pelan-pelan. Sebagaimana pelannya datangnya malam. Kita tidak terasa. Dari jam 1 matahari tergelincir ke arah barat. Mulai redup. Tapi kita tidak merasa kalau itu sudah mulai redup. Lebih redup daripada ketika jam 11, jam 12. Masuk waktu salat asar. Lebih pekat. Tapi juga kita tidak merasa. Karena perbedaannya sangat tidak mencolok antara ba'da zuhur dengan asar. Walaupun terasa. Dengan redupnya matahari. Tapi jika itu datang berangsur-angsur pelan tanpa terasa. Tiba-tiba sudah mendekati maghrib. Sudah mau malam. Begitu maghrib, sudah gelap. Masih ada meja merah. Masih nampak. Badai isya, gelap sudah. Loh, semakin gelap, semakin gelap. Sampai jam 1 malam gelap, jam 2 lebih gelap, jam terus. Itulah malam. Datang kepada kita berangsur-angsur. Nabi memberitahukan kepada kita, penggoda-penggoda keimanan yang menghancurkan keimanan, datangnya pun berangsur-angsur. Tanpa orang itu merasa. Tahu-tahu dia sudah sesat. Tahu-tahu dia sudah menyelisihi sunnah. Tahu-tahu dia sudah berbeda dengan dakwah salafiyah ini. Tapi dianya kok tak kunjung paham. Dianya tak kunjung mengerti. Kalau dia itu setelah menyimpang. Tak kunjung dia mewaspadai diri. Dianggap belum malam. Masih sore. Masih setengah sore. Musa juga masih baru tahu. Dianggap sesuatu itu hal yang bukan kesesatan. Sampai akhirnya dia pun bergabung dengan para isbiun. Tetap saja dia masih merasa dirinya belum salah. Begitulah kaum muslimin rahimani wa rahimun jami'an. Penggoda dan penghalang itu datang dengan metode yang lambat. Satu demi satu. Sebagaimana kami telah sampaikan dalam pertemuan sebelum ini. Urdal fitanu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, "Urda al-fitanu ala ummati 'udan 'udan kal hasir 'udan 'udan." Fitnah ditempakan atau fitnah mengenai umatku sangat pelan datangnya. Bagaikan seperti tikar. Satu helai demi helai dipasang. Tikar itu terdiri dari benang dengan benang yang tersusun. Atau rajutan dari satu ditambah dua ditambah tiga. Akhirnya membentuk tikar yang lebar. Tanpa terasa fitnah itu menghampiri hati seorang manusia. Tiba-tiba sudah tertutupi jiwanya dari melihat al-haq. Tertutupi hatinya dari melihat al-batil. Dan ketika dia mendapatkan nasihat agar meninggalkan yang batil, dia tetap tidak mau meninggalkannya. Karena hatinya telah tertutup dengan fitnah. Itulah yang disebut dengan penggoda-penggoda keimanan yang merapuhkan keimanan bahkan bisa menghilangkan. Hilangnya iman ditandai dengan murtad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dalam hadis yang tadi kami sampaikan di atas, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang yang di pagi harinya mukmin, namun di sore harinya dia kafir. Hanya hitungan jam. Belum berpindah hari. Masih antara pagi dan sore. Sudah murtad. Imannya hilang total. Tidak ada sisanya. Karena Nabi kita memberitahukan dia sore harinya murtad. Ada juga seorang yang yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang ketika di sore harinya masih mukmin. Masih mukmin sore harinya. Tak kunjung nunggu 2-3 hari. Besok harinya dia sudah kafir. Apa yang menggodanya? Apa yang melunturkan imannya? Ad-dunya, kata Nabi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan nilai dunia. Sehingga nanti akan kita sampaikan di antara penggoda keimanan yang menggerogoti takwa dan iman kita, bahkan bisa melemahkan dan bisa menghilangkan, di antaranya fitnatud dunya. Di antara fitnatud dunya adalah fitnatun nisa. Fitnahnya wanita. Seorang di antara kita, masya Allah, kuat ta'limnya, kuat ngajinya, kuat baca Qur'annya. Tapi kalau sudah kesengsem, ngerti kesengsem? Ya. Kesengsem, jatuh cinta sama seorang wanita, dia akan kejar wanita tersebut. Dia tidak pedulikan lagi ta'limnya, tidak pedulikan lagi ilmunya. Yang penting saya dapati dia. Ternyata bapaknya ahlul bid'ah. Kamu boleh menikahi anakku asal kamu lepas salafimu. Jadilah pengikutku sebagai ahlul bid'ah. Nggih pak, mboten apa. Sing penting kula tresna kali putrine panjenengan. Hilang salafimu. Besok sudah dicukur jenggotmu. Bajumu berganti. Sudah kamu pemain beginian. Aduh. Gara-gara fitnah wanita. Itu diantara kaum muslimin hal-hal yang bisa melunturkan iman, bahkan bisa menghilangkannya. Kalau dia dari sunnah kepada bid'ah, sangat rugi. Tapi betapa banyak orang yang dari Islam kena sorot dikarenakan wanita atau jabatan atau harta. Hadirin kaum muslimin, rahimani warahmatullahi jami'an. Kita masuk kepada penggoda atau penghalang-penghalang keimanan. Dengan bahasa Arabnya, sebab naqsil iman, sebab-sebab turunnya iman. Secara global, kaum muslimin, penyebab-penyebab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyebab yang itu munculnya dari dalam diri kita masing-masing. Penyebab yang menyebabkan iman kita luntur, yang menyebabkan iman kita menjadi lemah, lembek, bahkan bisa hilang, itu faktor utamanya ada diri kita masing, ada dalam diri kita masing-masing. Ini faktor yang pertama. Ingat, ada pada diri kita masing-masing. Setiap kita punya itu. Potensi itu menjadi fitnah. Sehingga menggoda dan melemahkan iman. Itu ada pada diri kita masing-masing. Berarti kita harus berjuang melawan diri kita. Betul. Tapi kita memberitahukan. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Apa artinya, Pak? Sering kurung umbok niku, Pak. Itu huddatul hajah. Wa na'udhu billahi. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Min syururi anfusina. Dari keburukan jiwa-jiwa kita. Fasayyi'ati a'malina. Dan dari keburukan. Kejelekan perbuatan-perbuatan kita. Sehingga dalam jiwa kita, kaum muslimin, dan dalam perbuatan kita, ada di sana hal-hal yang syurur wa sayyi'at. Buruk-buruk dan jelek-jelek. Apakah itu? Nanti insya Allah kita akan sampaikan. Faktor yang kedua, kaum muslimin, adalah faktor dari luar diri kita. Kalau tadi disebut faktor internal. Dan yang kedua ini faktor eksternal. Datangnya godaan ini dari luar diri kita. Siapa mereka itu? Apakah mereka ada di sekitar kita? Jawabannya ya. Ada di sekitar kita. Yang harus kita waspadai dan kita berhati-hati dari mereka. Agar supaya kita bisa menjaga dan melindungi iman dan takwa kita. Kita masih yang pertama sekarang. Bagian yang pertama, internal. Apa itu internal, Pak? Yang dimaksudkan Asbab dakhiliyah, sebab-sebab hancurnya iman dari faktor diri kita masing-masing. Ada empat. Yang pertama adalah al-jahlu. Kebodohan. Al-jahlu. Kebodohan. Yang kedua, al-ghaflatu wal-i'radu wal-nisyanu. Lalai dan berpaling dari kebenaran. Awalnya lalai, kemudian lambat laun kelalaian tersebut menjadi sebuah hal yang terasa biasa, kemudian berpaling. Misal orang yang dulunya sholat berjamaah, dia kemudian meninggalkannya sekali, dua kali, tiga kali. Awalnya lalai. Tiga, empat kesana, sudah terbiasa. Itu namanya berpaling dia. Nah, insyaAllah nanti akan kita sebutkan beberapa dalil tentang hal ini. Faktor yang ketiga yang ada dalam diri kita adalah fi'lul ma'asi wartikabu dhunub, perbuatan dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang di antara kita. Ini memiliki pengaruh besar dan sangat terasa. Kemudian yang keempat, an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa-jiwa kita yang suka memerintahkan kepada keburukan dan kemaksiatan. Jiwa-jiwa kita. Yang itu ada pada diri kita masing-masing. Bagian adanya bisikan selalu mengajak kepada kemaksiatan. Itu ada pada diri kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita masuk yang pertama sekarang. Sebab yang menghancurkan iman dan takwa, yang itu munculnya dari dalam hati kita atau diri kita, yang pertama adalah kebodohan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tahu syarat untuk orang itu beriman adalah dengan memiliki ilmu agama. Mengerti tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa, wahai kaum muslimin, yang dimaukan adalah sampai dia bertauhid tanpa syirik. Mengimani, meyakini tauhid rububiyah, hanya Allah semata yang menciptakan alam semesta. Ini ilmu. Mengimani tauhid uluhiyah, meyakini hanya Allah semata yang berhak disembah, didoai, dimohoni, dipanjatkan semua ibadahnya untuknya. Ini ilmu. Ilmu tauhid dalam perkara ubudiyah, yang biasa disebut oleh para ulama dengan tauhid al-uluhiyah, pengesaan Allah dalam hal peribadatan. Ilmu tentang ma'rifatullah yang berkaitan dengan nama dan sifatnya. Sampai kita mengimani nama-nama Allah. Yang dengan ilmu itu kita menjadi takut kepada Allah. Dengan mengenal nama dan sifatnya, kita menjadi hamba yang mengagungkan dan memuliakan Allah Azza wa Jal. Tanpa kita menyekutukan dengan apapun. Itu ilmu. Ilmu itulah, wahai kaum muslimin, yang mendidik kita, yang membawa kita pada satu titik. Apa itu? Tauhid. Tanpa ilmu tauhid yang tadi kami sampaikan secara global, dalil tentang tauhid rububiyah, dalil ilmu tentang tauhid uluhiyah, ilmu tentang tauhid asma sifat, sehingga dia membawa pada satu jiwa kepribadian tauhid, ahlu tauhid, mengesakan Allah dalam semuanya. Itu iman. Tanpa ilmu, mustahil itu ada pada hati kita. Karena aslinya kita ini tidak tahu apa-apa, Pak. Nggih mboten, Pak? Dalilnya napa? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Tanpa belajar seorang bayi, ia tidak akan tahu apa-apa. Bayi itu tergantung siapa yang merawat. Kalau dia dirawat oleh seorang yang memiliki ilmu dan diajarkan ilmu padanya, dia akan menjadi tahu. Karena aslinya tidak tahu. Tapi kalau yang merawat dia adalah orang yang juga tidak tahu ilmu agama, mungkin ilmu duniawi tahu. Tapi ilmu agama enggak tahu. Ya anaknya enggak pernah mengenyam pendidikan ilmu agama. Ilmu agama ketika tidak dipelajari, ya tidak tahu. Bagaimana bisa beriman? Ketika ditanya, kamu beriman? Ya beriman. Apa itu iman? Yakin. Lah kamu meyakini apa? Mbuh, aku kurang ngerti. Ramakura atau ngajian? Oh. Iman kosong namanya, Pak. Hanya pengakuan belaka tapi tidak tahu apa yang harus diimani. Karena itu faktor pertama yang menghalangi adanya iman dalam diri manusia adalah kejahilan. Saya mau tanya sama hadirin. Bedanya seorang, walhamdulillah kita, masya Allah, ini nikmat besar yang Allah limpahkan kepada kita. Bedanya seorang di antara kita yang biasa sholat berjamaah, dilakukan sudah sekian lama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dengan ringan dan gampang. Apa bedanya seorang di antara kita itu tadi, yang melakukan sholat dengan berjamaah 5 kali dengan mudah dan gampang, dengan mereka-mereka yang duduk tongkrong di pinggir jalan, ya, malam jadi siang, siang jadi malam, kampret. Ya. Awan turu ngantek sore. Begitu matahari redup, urip. Ngerti urip, Pak? Gitu, Pak. Gelasakan anak-anaknya. Teplekan, nek jam telu ndelung bal. Arep subuh turu. Kampret rika pancen. Bagi mereka sholat itu beratnya luar biasa. Azan terdengar di telinganya, masjid banyak kok. Tapi enggak pernah sholat. Berat bagi dia untuk sholat. Apa sebabnya? Pada dene mangan, ya, dia makan buah-buahan apa makan nasi, Pak? Dia manusia bukan kampret, Pak. Bong, cuman uripe kayak kampret. Dia itu sama dengan kita. Sehat, waras, punya akal, punya jasad, punya makan, punya hasrat, punya keinginan. Sama. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya, walhamdulillah, Allah berikan kepada kita ilmu agama. Dengan kita hadir di majelis ta'lim, mengkaji, mengkaji, mengkaji, Allah pupuk satu persatu di hati kita iman. Merasa ringan dalam beramal, merasa mudah dalam sholat, merasa gembira ketika kita bisa melakukan sholat qobliyah, ba'diyah, bukan hanya jamaahnya. Gembira, senang. Bahkan merasa sedih ketika ketinggalan. Waduh, saya belum sholat sunnah. Waduh, gelisah. Masya Allah. Ini karena ilmu. Inilah iman. Diwujudkan dalam bentuk amal. Terasa ringannya seorang beramal. Itu dikarenakan adanya apa? Iman. Mereka terasa berat untuk sholat dikarenakan apa? Tidak adanya iman. Hakadza kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kalau ditelusuri ke belakang pada diri kita, alhamdulillah mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Pada diri kita tumbuh kesadaran beribadah setelah lambat laun kita talabul ilmi. Talabul ilmi. Setiap hari tertentu ada jadwal ta'lim. Walaupun ilmunya ya ajik orajik. Dari sisi hafalan, jenengan kalau ditanya gimana hafalannya, malu kita jawabnya. Tapi kalau ditanya sudah dari kapan ta'lim, sudah 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Masya Allah, hafalan pun kata hurung. Tetapi dari sekian lama kita ta'lim, berdampak positif, munculnya iman, itu terbukti dengan ringannya kita untuk beramal saleh. Dan ringannya kita meninggalkan dosa. Itu hikmah talabul ilmi. Walaupun dari secara akademik, mungkin kita hafalannya sedikit. Saya tidak mengatakan antum. Kalau saya sedikit hafalannya. Kalau antum, Masya Allah, banyak pak. Ya. Di HP. Hadirin kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Itulah dia sehingga kita disebutkan oleh para ulama kita. Penyebab hilangnya iman, runtuhnya iman, bahkan tidak tumbuhnya iman, karena al-jahlu, kebodohan. Karena itu kaum muslimin, iman itu seiring sejalan dengan tambahnya pengetahuan kita tentang agama ini. Semakin kita tahu, semakin iman kita tambah. Amalkan. Kita mengerti bidang ilmu tentang apa? Tentang fikih. Amaliyah yang berupa tasbih, takbir, tahmid. Amaliyah yang berbentuk salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah. Amaliyah yang berbentuk sedekah ini, sedekah itu. Kita tambah pengetahuan. Tadinya saya enggak tahu. Walhamdulillah saya jadi tahu dan saya lakukan. Itu tambahnya apa? Iman. Kita tahu iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyati. Iman itu bertambah dengan sebab ketaatan dan iman itu berkurang dengan sebab kemaksiatan. Maka hadirin kaum muslimin, kebodohan itu ada pada diri kita. Yang dimaksudkan kebodohan di sini bukan idiot, abnormal, bukan. Kalau mereka ini ma'dzur, ada udzur. Akalnya tidak sempurna. Kongslet boten. Ning kurang. Ngertos iki maksud e, Pak? Orang-orang yang cacat mental. Bukan itu yang dimaksudkan jahalah dalam hal ini. Tetapi yang dimaksudkan jahalah dalam hal ini adalah ketidaktahuan. Karena tidak mau tahu, tidak mau ta'lim, tidak mau membaca, tidak mau mengerti. Dia sibuk urusan duniawi. Dia kalau sudah bicara masalah bisnis, ekonomi, mendetail sekali. Rinci. Hafalan-hafalan, ucapan tokoh-tokoh ahli ekonomi. Itu ingat di otak dia. Di antaranya bagaimana cara modal sedikit untung banyak. Gue kapi, wong ngomong kayak gue pak ya. Bagaimana caranya modal dengkul untung banyak. Bagaimana caranya modal dengkul melotas. Lebih kecil lagi modal, tapi untung banyak. Oh, kalau dia membahas itu rinci. Bukan jahil. Otaknya bukan idiot. Pandai. Tapi dia tidak tahu asma'ullah wa sifatuhu. Dia tidak tahu wajibnya itiba' Rasul. Bahkan kalau diajak berbicara agama, harus saya enggak butuh itu, saya enggak butuh itu. Itu enggak menunjang kemajuan. Kata mereka ilmu agama tidak menunjang ilmu ekonomi. Bahkan kalau ngomong agama nanti malah kena riba-ribalah suara saya ngomong agama. Itu mereka wahai kaum muslimin. Karena ahli ekonomi semakin ahli di bidang ekonomi, yang jahil dengan agama, ujung-ujungnya larinya adalah kepada riba. Na'udzu billahi min dalik. Al-jahalah. Ada pada diri kita masing-masing. Maka marilah kita kaum muslimin mengobatinya dengan talabul ilmi. Kita sampaikan di sini ucapan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala Ibn Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan, pada jilid yang kedua halaman 133. Inna fasad al-qasdi min fasad al-ilmi. Kalimat yang singkat ini, panjang kalimatnya, namun kita baca satu persatu. Inna fasad al-qasdi min fasad al-ilmi. Sesungguhnya rusaknya keinginan seseorang itu sumbernya adalah karena rusaknya ilmu pengetahuan dia. Ada orang suka khamr, suka narkoba. Kenapa? Diawali dengan rusaknya ilmu pengetahuan dia. Dia, maksudnya rusak dalam ilmu pengetahuannya apa? Dia menyangka khamr, narkoba, dan yang lainnya itu memberikan manfaat pada diri dia. Menyangka itu baik untuk dia. Padahal yang baik untuk dia adalah tobatan nasuhah, tinggalkan itu. Jangan kau sukai itu. Itu mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia tetap menyukainya. Ini karena ilmunya rusak. Lebih mudah difahami. Ada seorang yang suka kepada bid'ah. Ada tidak, Pak? Ada tidak? Wah, akeh, Pak. Ngarah satu si anak. Kayak barang baik. Banyak orang yang ahlul bid'ah senangnya dengan bid'ah. Bid'ah ini. Senang mereka. Bahkan mereka mengamalkannya dan memperjuangkannya dan mendakwahkannya. Kenapa? Padahal yang harus dilakukan yang sunnah Nabi. Yang harus dipegangi yang ajarannya Nabi. Yang bid'ah itu ditinggalkan. Karena Nabi memberitahukan wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi memberitahukan bahwa semua bid'ah itu sesat. Tapi kenapa dia lebih suka kepada bid'ah, malah benci kepada yang sunnah? Kenapa? Karena ilmunya yang salah. Apanya yang salah? Ilmunya yang salah. Dia dididik dengan ilmu yang batil. Ini dia. Sehingga dia tumbuh berkembang menjadi tua dan dewasa. Dalam keadaan dia tahunya adalah bid'ah. Ini dia. Yang dilabeli dengan hasanah. Atau yang dilabeli cinta Rasul. Yang disangka oleh dia itu adalah sesuatu yang menguntungkannya. Padahal itu merugikan dia. Adapun kepada yang sunnah Nabi, yang sesuai dengan bimbingan Nabi, yang mengajarkan tauhid, ilmunya dia menganggap itu sesuatu yang keras, yang tidak toleran, yang tidak sesuai dengan adat ketimuran. Itu semuanya adalah Wahabi. Itu buruk. Hati-hati dan waspada dari mereka. Padahal itu tauhid. Padahal itu sunnah. Kenapa kok bisa terjadi kebalik-balik seperti itu? Qala Ibn Qayyim, itu terjadi karena rusaknya apa? Ilmu. Perhatikan di sini kaum muslimin. Orang yang tidak tahu sunnah, maka tidak akan cinta kepada sunnah. Kenapa dia tidak cinta kepada sunnah? Karena tidak tahu sunnah. Akibat dari kebodohan. Jadi setar awal kesesatan itu adalah kebodohan. Kemudian setelah dia dalam keadaan jahil, tidak mengerti al-haq dan tidak mengerti al-batil, jahil dia, dimasuki ilmu yang sesat. Ilmu yang berkaitan tentang hal-hal yang bid'ah-bid'ah, yang maksiat-maksiat, dikesankan oleh dia itu sesuatu yang baik. Makanya kaum muslimin, dari sini kita tahu bahayanya kebodohan. Diucapkanlah para ulama kita, wa mahabbatul zulmi wal udwani wartikabil fawahishi waqtirafil manahi sababuhu al-awwal huwal jahlu wa fasadul ilmi. Antum dengarkan baik-baik dan ingat. Tulis sama kamu, wahai santri. Ya, tulis sama kamu, tulabul ilmi. Tulis ya. Wa mahabbatul zulmi wal udwani wartikabil fawahishi waqtirafi al-manahi. Kata beliau, senangnya seorang kepada kemaksiatan, senangnya seorang melakukan dosa, senangnya orang dengan melanggar syariat. Sababul awal, sebab pertama kalinya, sebab yang menyebabkan itu pertama kalinya apa? Al-jahlu, kebodohan. Dan yang kedua, fasadul ilmi, rusaknya ilmu. Rusaknya ilmu. Apalagi zaman sekarang ini, Pak. Zaman sekarang ini, contoh tentang HP. Kita melarang anak didik kita memegang HP. Tidak boleh. Apa itu haram secara syar'i? Muncul pertanyaan seperti itu. Kamu mengharamkan apa pondok sini? Kami mengatakan bahwasannya HP itu ada dua kemungkinan. Bisa baik, bisa jelek. Tetapi bagi anak yang lagi belajar, ketika mereka memegang HP, sibuknya dengan HP. Jadi tukang pijet. Mijiti HP, baik apanya dipijiti. Ya. Pelajarannya terbengkalai. Ini kerusakan yang akan muncul. Kebijakan kami tidak boleh memegang HP. Sampai nanti kamu lulus, terserah kalau sudah lulus. Ada orang yang protes. HP itu kan teknologi canggih. Bermanfaat ini itu. Banyak orang yang protes. Wahai kaum muslimin rahimani warang jami'an. Hadirin kaum muslimin, kita muat contoh ini. Kenapa? Rusaknya dia dengan menganggap HP itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi anak-anak, itu menyebabkan jatuhnya anak-anak pada kemaksiatan. Gak apa-apa megang HP. Oh gak apa-apa, silakan kamu cobakan pada anakmu. Ternyata memang nilainya jeblok, ya, dan hafalannya rusak. Lebih dari itu, omongannya kotor, yang dilihat terus lebih dari itu, mungkar dan mungkar. Ini kaum muslimin, memandang sesuatu dengan tidak dengan ilmu, tetapi memandang sesuatu dengan apa? Kejahilan. Dan rusaknya ilmu dia dalam memandang hal ini. Hadirin kaum muslimin, apalagi kalau berbicara di zaman sekarang ini, Islam melarang bercampurnya laki perempuan dalam satu tempat. Islam melarang adanya ikhtilat sehingga dipisah. Ini yang benar. Tetapi bagi mereka-mereka Orang yang jahil memandang itu keterbelakangan, kata mereka. Oh, sudah kuno, laki perempuan dipisah. Itu zaman Siti Nurbaya. Artinya sudah lapuk. Zaman sekarang ini berbaur laki perempuan. Enggak apa-apa. Inna lillahi wa innahu raji'un. Otaknya jahil dengan ilmu syar'i, terisi otaknya dengan ilmu yang batil, akhirnya memandang dipisahkannya laki perempuan satu hal yang jelek, bercampurnya laki dan perempuan hal yang baik. Ini dia. Lambat laun otak manusia terbalik terus. Karena apa? Jahil itu sebab utama. Dan kemudian ilmu yang batil yang masuk ke benak dia. Bisa dipahami hadirin? Dalam syariat tidak boleh ada istilah apa? Hamil di luar nikah haram, itu zina. Zina itu dosa besar. Lambat laun pemikiran berganti. Kolot kamu. Sudah lumrah zaman sekarang ABG hamil. Kolot kamu kalau mengatakan itu sesuatu yang aib. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu. Pergeseran pemikiran. Jahil dengan ilmu agama yang masuk ilmu liberal, ilmu sesat, ilmu iblis lanatullah alaih. Yang masuk kotak dia. Sehingga rusaknya manusia dari dua sisi ini. Yang pertama al-jahlu. Tidak ilmu agama. Katakanlah itu adalah sisi nol. Dimasuki ilmu yang fasad. Hawa nafsu, kebatilan, kebid'aan, kesyirikan, dan yang lainnya. Jadi rusak ilmunya. Sampai pun sekarang ini tauhid. Yang seharusnya diimani adalah akidah tauhid. Ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu malah dibenci. Akibat kejahilan. Dan maksudnya ilmu yang rusak. Malah suka dengan syirik. Gemar dengan syirik. Dengan alasan menghidupkan. Apa? Peninggalan leluhur. Nenek moyang. Atau dengan bahasa lainnya. Kita harus menghormati kearifan lokal. Maksudnya pun apa pak? Ya kalau di lokal itu adalah kesyirikan. Jurnal bayar apa-apa. Kita hormati saja. Wala utakmu. Rusak. Bukan jahalah. Tapi sudah termasuk ilmu yang fasad. Sehingga selalu dalam hati dia inginnya kemungkaran. Inginnya menyelisihi. Inginnya ingkar. Inginnya dosa. Inginnya tidak sesuai dengan syar'i. Fasadul ilmi. Bisa dipahami hadirin? Ini sebab yang pertama. Maka mari kita waspadai kebodohan yang ada pada diri kita. Dengan kita talabul ilmi. Jangan malu. Aku istua kon ngaji baik. Dulu aku lebih banyak garamnya daripada ustaz. Tetesin nom. Lebih banyak apa? Garam. Wong mangan uyah terus. Wong sekali dinteng na ya kakek garam pak. Ngantekan uyahan rika. Mambune mambu uyah. Hadirin kaum muslimin. Talabul ilmi. Kita kepada satidah yang mengajarkan ilmu yang hak. Walaupun mungkin dari sisi umur. Jauh dari kita. Tapi ilmu ada pada dia. Dan kita butuh ilmunya. Hah? Walaupun dia mungkin anak kita. Atau umuran anak-anak kita. Atau kita tahu. Wah gembien bocah. Kayak kailah. Itu gembien bocah. Pak. Siki sudah berbeda. Kadangkala itu menyebabkan orang terhindari dari apa? Ilmu. Karena apa? Gengsi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. Yang kedua. Sebab yang kedua yang ada dalam diri kita. Adalah. Al-ghaflatu. Lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayati wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui lahiriahnya kehidupan duniawiah, tahu ilmunya, bekerja, menghasilkan duit, berdikari, mandiri, berusaha. Ini Allah katakan mereka tahu itu. Ya'lamuna zahira minal haya. Tetapi mereka anil akhirati ghafilun. Terhadap kehidupan akhirat, mereka lupa, lalai. Perhatikan kaum muslimin, sering ini terjadi pada kita. Akhirat itu sebuah kenikmatan yang sangat berkali-kali lipat dibandingkan dengan kenikmatan duniawiyah. Bahkan tidak bisa dibandingkan karena nikmat akhirat itu ma la'inun ra'at. Sebuah nikmat yang belum pernah terlihat oleh pandangan mata manusia. Wala udhunun sami'at, dan belum terdengar oleh telinga manusia. Wala khatar al qalbil bashar, dan belum pernah terbesit dalam hati manusia. Akhirat berkali-kali lipat, berjuta-juta kali lipat dibandingkan duniawi. Tetapi kesemangatan kita meraih akhirat itu lebih sedikit daripada kesemangatan kita mencari apa? Duniawi. Ya betul nak, orang nak aku, udah ngomongmu. Dalam kenyataannya, waktu 24 jam yang Allah siapkan untukmu, berapa persen engkau berpikir akhirat? Berapa lama engkau berpikir akhirat? Berapa lama, berapa kali perbuatan yang kamu lakukan dalam rangka saya mengejar akhirat? Pokoknya akhirat, akhirat lebih mahal daripada duniawi. Berapa kali? Seringnya yang diingat adalah musim hujan, gear tandur, wis gawe kluyon urung. Kluyone urung rata diratakna ngate kan laler be kepleset. Mikir maning, mikir yang seperti itu ngabisin waktu. Berpikir bagaimana sukses dalam bertani, dalam berternak, dalam berdagang, menghabiskan waktu. Dan frekuensi perbuatannya lebih banyak. Yang ke pasar, yang pulang itu dagangan, yang ngitung nota, ini utang berapa, sudah bayar berapa, ini wadah dagangan bosok, dilempar kemana. Bosok tesin di pikiran, kini dul mengendi, is bosok pak. Tesin di pikiran. Adapun kalau mikir akhirat, lah seketemu nih. Itu ghafilun wa kaum muslimun. Kira-kira kita masuk ini apa enggak, Pak? Wa hum 'anil akhirati ghafilun, dan mereka wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan mereka terhadap akhirat mereka lalai. Itu ada pada diri kita masing-masing. Sehingga iman kita turun dikarenakan faktor diantaranya ini dia. Melalaikan. Bahasa Jawanya. Apa ini? Ngelale. Dengan unsur sengaja. Ngerti pak. Tapi paku kelalen. Padahal orang. Ditegur sama Evan. Entum tadi malam talim gak? Ar ngomong ya orang teka. Aku ngomong orang teka, ternyata aku teman anu ngerti. Kemudian beralasan, aku anu kelalen. Mulai supaya dimaafkan. Padahal yang benar ngelalen. Ngerti ngelalen pak? Yang benar itu. Tahu dia adanya informasi talim, kajian ini, kajian itu. Ning laung ngelalen. Ghafilun. Hakadha kaum muslimin. Ini kalau dibiarkan. Ini sudah masuk isya belum? Jam pinten adanya pak? Jam 7 langkung sedosong ya? Berarti mun lebih mok niki 10 dengan 15 banyak mana? Lalen pak. Ngelalen itu. Monggo adzan. Adzan kemudian kita lanjutkan salat isya. Insyaallah kita lanjutkan kembali materi kita insyaallah. Demikian wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.